saling memberikan nasihat sesama muslim adalah kewajiban kita. وَلْتَكُمْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ. Dan hendaklah di antara kamu ada segolongan orang yang menyeru kepada kebajikan, menyeru berbuat yang ma'ruf, dan mencegah dari yang mungkar. Dan mereka itulah orang-orang yang beruntung. Nasihatku untukmu. Nasihatku untukmu. Sebelum diutusnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, manusia berada dalam kejahiliahan, dalam kegelapan, dalam kebodohan, dalam kerusakan. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mengutus nabinya Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka beliau keluarkan manusia yang sebelumnya berada dalam kebodohan keluar kepada pengetahuan, yang sebelumnya berada di atas kekufuran menuju kepada keimanan, yang sebelumnya berada di atas kemaksiatan menuju ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kaum yang sebelum kedatangan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mereka disebut dengan jahiliyah, yang artinya adalah bodoh, atau zaman ketika itu disebut dengan zaman kebodohan. Mereka disebut bodoh bukanlah karena mereka bodoh dalam urusan dunia, karena di antara mereka ada yang pandai dalam urusan dunia, di antara mereka ada yang pandai berbisnis, di antara mereka ada yang pandai membuat berbagai macam produk, di antara mereka ada yang memiliki keahlian tertentu dalam urusan dunia. Sehingga mereka jahil bukanlah dalam urusan dunia, tetapi mereka jahil atau jahiliyah adalah terhadap urusan agama dan urusan akhirat. Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya'lamuna dhahiran minal hayatid dunya wa hum 'anil akhirati hum ghafilun. Mereka mengetahui terhadap hal yang lahir, hal yang tampak dalam urusan dunia ini, tapi mereka lalai terhadap urusan akhirat. Inilah yang mereka lalai, inilah yang mereka bodoh terhadapnya, yakni urusan akhirat, demikian pula urusan agama. Apabila dikerucutkan lagi, maka perkara yang mereka jahil atau bodoh terhadapnya adalah, yang pertama, mereka jahiluna bi rabbihim. Mereka jahil, mereka bodoh, tidak mengenal Rabb mereka. Mereka tidak tahu siapa yang berhak untuk mereka sembah. Akibatnya, mereka ngasal dalam beribadah, dalam menyembah, sehingga apa saja atau siapa saja yang mereka inginkan untuk mereka sembah, maka mereka sembah. Sehingga di antara mereka ada yang menyembah bebatuan, di antara mereka ada yang menyembah pepohonan, di antara mereka ada yang menyembah patung dan berhala, di antara mereka ada yang menyembah jin dan segala sesembahan lainnya selain Allah Subhanahu wa taala. Ini karena mereka jahilun bi rabbihim. Mereka jahil terhadap Rabb mereka, siapa yang berhak mereka sembah. Yang kemudian setelah diutusnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka diberitahukanlah kepada mereka siapa yang berhak disembah oleh mereka. Mereka juga di samping jahil atau bodoh terhadap siapa yang berhak mereka sembah, siapa Rabb mereka, mereka juga jahil. Yang kedua adalah jahil terhadap tujuan mereka diciptakan di dunia ini. Sehingga keadaan mereka dari mulai bangun tidur sampai tidur kembali, yang mereka perhatikan, yang mereka fokus terhadapnya, yang mereka kejar dan usahakan hanya bagaimana caranya supaya bisa hidup enak, bagaimana perut mereka ya bisa terpenuhi, kebutuhan perut mereka, demikian pula kebutuhan nafsu mereka terpenuhi, hanya itu saja. Yang penting mereka bisa makan enak, yang penting mereka bisa hidup enak, yang penting nafsu mereka puas. Keadaan mereka tidak ubahnya seperti hewan. Yang Allah Subhanahu wa taala katakan tentang orang-orang kafir, walladzina kafaru yatamatta'una wa ya'kuluna kama ta'kulul an'am wan naru mathwal lahum. Orang-orang kafir, mereka makan, mereka bersenang-senang sebagaimana halnya hewan. Hewan keadaannya seperti itu. Ketika mereka terjaga, ketika mereka bangun sampai mereka tertidur, keadaan hewan seperti ini. Hanya yang diperhatikan perut, yang penting bisa makan enak, yang penting hidup enak, yang penting nafsu mereka tersalurkan. Kalau keadaannya seperti ini, maka tidak ubahnya seperti halnya hewan. Maka setelah diutus Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, diberitahukanlah kepada mereka untuk apa mereka diciptakan di dunia ini. Demikian pula orang-orang jahiliyah, mereka jahil, mereka bodoh terhadap yang ketiga adalah mereka tidak tahu jalan mana yang harus mereka tempuh dalam kehidupan di dunia ini. Ya, sehingga jalan mana saja, mau hak mau batil, selama sesuai dengan selera hawa nafsu mereka, mereka tempuh. Meskipun itu batil, meskipun itu salah, selama sesuai dengan hawa nafsu mereka, mereka tempuh. Contohnya adalah banyak sekali dalam masalah pernikahan. Banyak sekali pernikahan ala jahiliyah, macam-macam bentuknya. Ada di antara mereka yang menikah dengan cara seperti model pelacur. Ketika itu ada seorang wanita yang memiliki kemah, dia pasang bendera di atas kemah atau tendanya dan mempersilahkan kepada siapa saja yang mau mendatanginya. Demikian pula ada nikah istibdha', yakni seorang suami berkata kepada istrinya yang telah suci dari haidnya misalnya, dari nifasnya misalnya, untuk mendatangi laki-laki si A, si B, si C yang terkenal, yang terhormat, agar mendapatkan benih daripadanya. Kemudian setelah Islam datang, dibatalkan, dihapuskanlah semua pernikahan ala jahiliyah itu. Kemudian ditetapkan hanya satu saja, yaitu nikah yang syar'i, yang sekarang berlaku sampai sekarang, yaitu pernikahan yang di sana terdapat ijab dan kabul, yang di sana terdapat dua orang saksi minimal, yang di sana terdapat wali dari wanita tersebut. Demikian pula adanya mahar dan seterusnya. Dan kemudian dihapuskanlah seluruh nikah-nikah ala jahiliyah tersebut. Ini contoh bagaimana dahulu orang-orang jahiliyah mereka jahil dalam hal tiga hal ini. Mereka tidak mengenal Rabb mereka, sehingga siapa atau apa saja yang mereka inginkan untuk mereka sembah, mereka sembah. Mereka juga jahil terhadap tujuan mereka diciptakan di dunia. Mereka juga jahil terhadap jalan yang harus mereka tempuh dalam kehidupan di dunia ini. Maka setelah diutusnya Nabi Muhammad SAW, mereka yang mengikuti Nabi Muhammad SAW keluarlah dari belenggu kejahilian ini. Mereka jadi kenal siapa Rabb mereka, siapa yang berhak mereka sembah. Kemudian juga mereka yang mengikuti Nabi Muhammad SAW keluar juga dari belenggu kejahilian ini. Mereka jadi tahu untuk apa mereka diciptakan di dunia. Demikian pula mereka yang mengikuti Nabi Muhammad SAW, mengikuti agamanya, masuk ke dalam agama Islam, mereka pun jadi tahu jalan mana yang harus mereka tempuh dalam kehidupan di dunia ini. Setelah diutus Nabi Muhammad SAW dan diturunkan Al-Quran, maka keluarlah mereka dari kejahiliahan itu. Bagi mereka yang mau mengikuti Nabi Muhammad SAW, tapi yang tidak mau mengikutinya, maka dia tetap berada dalam kejahiliahan. Maka mereka-mereka yang tidak mengenal Rabb mereka, siapa yang berhak mereka sembah, masih saja seperti orang-orang jahiliyah terdahulu. Sebenarnya keadaannya masih jahiliyah. Mereka yang masih menyembah selain Allah Subhanahu wa taala, apapun bentuknya, siapapun ya orangnya, ya baik malaikat, jin, manusia, raja, ya atau apapun bentuknya, patung, berhala, matahari, bulan, pepohonan, bebatuan, maka sebenarnya orang ini berada dalam kejahiliahan, dalam kebodohan, sudah tertinggal, sudah berlalu berabad-abad lamanya masa jahiliyah. Kalau masih seperti ini, padahal telah diutus Nabi Muhammad SAW dan telah diturunkan Al-Quran, orang ini sudah ketinggalan zaman. Bukan lagi zamannya sekarang masih menyembah selain Allah Subhanahu wa taala. Demikian pula mereka yang dalam kehidupannya tidak tahu tujuan diciptakan di dunia, hari-harinya dari mulai bangun tidur sampai tidur kembali, yang difikirkan, yang dikejar, yang diusahakan hanya dunia saja, hanya bersenang-senang saja, hanya mikirkan perut dan nafsunya saja, yang penting bisa hidup enak, yang penting bisa makan enak, yang penting nafsunya tersalurkan hanya ini saja, tidak ada kesempatan beribadah, tidak tahu tujuan diciptakan di dunia ini, maka sebenarnya orang ini berada dalam kejahilian juga. Maka mereka-mereka yang dalam kehidupannya, hari-harinya, siang dan malam, dari mulai bangun tidur sampai tidur kembali, gak ada kesempatan beribadah. Sholat ditinggalkan, baca Al-Quran ditinggalkan, kewajiban-kewajiban agama ditinggalkan. Sebenarnya orang ini sama seperti orang jahiliyah terdahulu. Bahkan Allah Subhanahu wa taala umpamakan orang ini seperti halnya hewan. Walladzina kafaru yatamatta'una wa ya'kuluna kama ta'kulul an'am. Dimana sama seperti orang-orang kafir, yang mana mereka itu perhatiannya hanya makan, bersenang-senang, sebagaimana halnya hewan. Nggak ada kesempatan di sela-sela waktunya beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau seperti ini keadaannya, kita seperti kaum jahiliyah, orang-orang yang telah lama telah tertinggal, yang terdahulu, yang terbelakang. Kalau keadaan kita masih seperti ini, hari-hari kita bangun tidur sampai tidur kembali, gak ada kesempatan beribadah, sholat ditinggalkan, baca Al-Quran ditinggalkan, yang dikejar, yang diperhatikan, hanya dunia saja, hanya makan saja. Kemudian yang penting hidup enak, kemudian nafsu puas tersalurkan, hanya itu saja. Gak ada kesempatan sholat berjamaah, meninggalkan kewajiban-kewajiban agama, maka keadaan kita seperti halnya hewan. Dan keadaan kita seperti kaum jahiliyah terdahulu. Dan keadaan kita berarti sudah ketinggalan zaman. Bukan lagi zamannya seperti ini. Karena telah diutus Nabi kita Muhammad SAW. Dan telah diturunkan kepada beliau Al-Quranul Karim. Dan telah diterangkan kepada kita bahwa tujuan kita diciptakan di dunia adalah untuk beribadah hanya kepada Allah. Dan mengisi hidup kita di dunia dengan beribadah kepada Allah. Wa ma khalaqul jinna wal insa illa liya'budun. Materi nasihatku untukmu ini bersumber dari khutbah Jumat Al-Ustadz Marwan Hadidi dengan judul Mengenal Jahiliyah. Nasihatku untukmu.